Senja itu flamboyan berguguran, seorang dara memandang terpukau. Satu-satu daunnya berjatuhan, berserakan di pangkuan bumi. Bunga flamboyan itu diraihnya, wajahnya terlihat sayang. Flamboyan berguguran, berjatuhan, berserakan. Sejak itu sang dara berharapan esok lusa bersemi kembali. Itu diraihnya, wajah terlihat sayang. Flamboyan berguguran, berjatuhan, berserakan. Sejak itu sandara berharapan esok lusa bersemi kembali. Esok lusa kan bersemi kembali.